Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jal, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Kita masih berada pada bab At-Taqwa dari kitab Riyadhus Salihin. Di awal bab ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa ayat dari Al-Quranul Karim. Di antara ayat-ayat yang beliau sebutkan adalah ayat-ayat yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang keutamaan At-Taqwa. Ayat yang kemarin kita baca ialah ayat ke-70 dari surat Al-Ahzab, yang di dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan janji kepada hamba-hambanya yang mau bertakwa kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang benar, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dua perintah kepada orang-orang yang beriman. Perintah yang pertama ialah perintah untuk bertakwa. Perintah yang kedua ialah perintah untuk berkata dengan perkataan yang benar. Jika dua perintah tersebut dilaksanakan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan janjinya, yuslih lakum a'malakum. Amalan-amalan seorang hamba akan menjadi baik, dan dosa-dosa seorang hamba akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang berikutnya yang telah kita baca di pertemuan sebelumnya ialah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat At-Talaq, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبَ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjadikan untuknya makhraj, jalan keluar, solusi dari setiap permasalahan yang dia hadapi. Dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh seorang hamba, ketika hamba tersebut bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan memberikan solusi. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. مَأَشْرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمْ اللَّهِ. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa di antara sebab datangnya rezeki kepada kita, baik rezeki berupa harta duniawi ataupun rezeki berupa urusan-urusan atau yang terkait dengan urusan agama kita, kunci utamanya ialah at-taqwa, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bi'idnillahi azza wa jal akan dimudahkan rezekinya, akan dimudahkan rezeki seorang hamba diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari arah yang tidak pernah dia sangka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini bi'idnillahi azza wa jal kita akan baca ayat yang berikutnya yang disebutkan oleh al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala di awal bab at-taqwa, yaitu ayat yang ke-29 dari surat Al-Anfal. Di dalam surat Al-Anfal ayat 29 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tiga keutamaan yang akan didapatkan oleh mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, in tattaqullah, kalau kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yani kalau kita sebagai hamba Allah bertakwa kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan untuk kita furqanan, akan menjadikan untuk kita furqan, yaitu sesuatu yang bisa kita gunakan untuk membedakan antara yang benar dengan yang salah, yang hak dan yang batil. Yaj'al lakum furqana, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan untuk seorang hamba yang bertakwa furqan, pembeda. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan seorang hamba yang bertakwa kepada Allah. Wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni dosa-dosa hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga keutamaan yang akan didapatkan oleh mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan baca penjelasan ayat tersebut dari kitab Syarh Riyadhus Salihin, yaitu penjelasan dari Syekh Muhammad ابن صالح الثيمين رحمه الله تعالى. Beliau mengatakan هذه ثلاث فوائد عظيمة. Dalam ayat ini ada tiga keutamaan, tiga faedah, tiga keutamaan yang akan didapatkan oleh mereka-mereka yang bertakwa. Al-faedatul ula, faedah yang pertama, keutamaan yang pertama ialah yaj'al lakum furqanan, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan untuk kalian apabila kalian bertakwa kepada Allah furqanan, akan dijadikan untuk kalian furqan. Furqan makna secara bahasanya itu pembeda, pembeda. Kata Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah, ay yaitu yaj'al lakum ما تفرقون به بين الحق والباطل, Allah akan menjadikan untuk kalian sesuatu yang bisa digunakan untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil. وبين الضار والنافع, dan akan dijadikan untuk kalian sesuatu yang bisa kalian gunakan untuk membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat. Itu furqan. Yakni segala sesuatu yang bisa dijadikan sebagai pembeda untuk membedakan al-haq dan batil, ad-dhar wan nafi', itulah furqan. Maka masuk dalam makna al-furqan ialah al-ilm. Al-ilm, karena dengan ilmu seorang hamba bisa membedakan antara al-haq dan yang batil. Dengan ilmu, seorang hamba bisa mengetahui mana yang berbahaya, mana yang bermanfaat. Dengan ilmu, seorang hamba bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Dengan ilmu, seorang hamba bisa mengetahui mana yang termasuk sunnah dan mana yang bukan sunnah. Mana yang termasuk ajaran Nabi SAW dan mana yang tidak termasuk ajaran Nabi SAW. Dengan ilmu, seorang hamba bisa membedakan mana yang disebut dengan ibadah dan mana yang disebut dengan amalan yang bukan termasuk ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala melanjutkan, "Wa hadza yadkhulu fihi al-'ilm bihaitsu yaftahu Allahu 'alal insan min al-'ilm min al-'ulum ma la yaftahuha li ghairihi." فإن التقوى يحصل بها زيادة الهدى وزيادة العلم وزيادة الحفظ ولهذا يذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال شكوت إلى وقيء سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه آسي. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, maka termasuk bagian dari Furqan ialah ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya tertentu dan tidak diberikan kepada hamba-hamba yang lainnya. Hanya hamba-hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala yang diberi ilmu. Sebagian hamba Allah mereka lebih memilih untuk mencari dunia, lebih memilih untuk menyibukkan dirinya dengan urusan ad-dunya. Ilmu agama mereka hanya ingin mencarinya sekedarnya saja. Tapi yang mereka utamakan ialah urusan-urusan ad-dunya. Maka termasuk bagian dari Furqan adalah ilmu yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu syar'i tentunya, bukan ilmu ad-dunyawi. Bukan ilmu ad-dunya, tapi ilmu asy-syar'i. Sebab apabila kita melihat adanya penjelasan tentang keutamaan al-ilm baik dalam Al-Qur'anul Karim maupun dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam atau ucapan para ulama, maka yang dimaksud dengan ilmu tersebut adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia. Ilmu yang seringkali disebutkan keutamaannya dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis ataupun yang dijelaskan oleh ulama kita, maka yang dimaksud adalah ilmu asy-syar'i. Maka termasuk bagian dari Furqan ialah al-ilm. Al-ilm dengan sebab at-taqwa, seorang hamba akan semakin mudah untuk mendapatkan ilmu. Seorang hamba akan semakin mudah untuk menghafal ilmu. Seorang hamba akan semakin mudah untuk mempelajari dan memahami al-ilm. Ini faedah pertama. Jadi seorang hamba ketika ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ingin dimudahkan untuk mendapatkan ilmu agama, ingin dimudahkan untuk menghafal Al-Quranul Karim, di antara kuncinya ialah at-taqwa. Perbaiki takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perbaiki takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat perintah-perintah Allah yang Allah perintahkan kepada kita, mana yang belum kita kerjakan. Yang sudah kita kerjakan, lihat apakah telah sempurna atau masih kurang. Kemudian larangan-larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala kita perhatikan. Masihkah kita melakukan larangan-larangan tersebut atau kita sudah menjauhi dan meninggalkan larangan-larangan tersebut? Jika itu semuanya telah kita tinggalkan, kita senantiasa menjaga perintah-perintah Allah dan senantiasa meninggalkan larangan-larangan Allah, biidznillahi azza wa jal, Allah akan memberikan kemudahan untuk mendapatkan al-ilm. Karena ilmu termasuk bagian dari Furqan yang bisa dijadikan sebagai suatu untuk membedakan antara al-haq dan al-batil. Sehingga disebutkan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam bait syairnya, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi. Aku pernah mengeluhkan kepada waqi' tentang jeleknya hafalanku. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, seorang imam, imamul madhab Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi. Pernah suatu saat aku menyampaikan kepada waqi', mengeluhkan kepada waqi', menanyakan sebab mengapa hafalanku jelek, yakni enggak bisa untuk menghafal. Ketika menghafal gampang sekali untuk hilangnya. Maka dikatakan, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Waqi' menyampaikan dan memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Ini apa? At-taqwa. Meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa qala a'lam bi anna al-ilma nurun. Dan ketahuilah bahwasannya ilmu adalah cahaya, dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, atau cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Fasyahid isi ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, termasuk bagian dari furqan, pembeda, adalah ilmu ad-din, ilmu agama. Karena dengan ilmu seorang hamba bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Dengan ilmu seorang hamba bisa mengetahui mana yang bahaya dan mana yang tidak. Dengan ilmu seorang bisa mengetahui mana yang salah dan mana yang benar. Dengan ilmu seorang hamba bisa mengetahui al-haq dan batil, dan seterusnya. Fa ikhwani rahimahini wa rahimakumullah, ketika ketakwaan seorang hamba semakin meningkat, semakin bagus, semakin meninggi, maka akan semakin bertambah pula ilmu seorang hamba. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, وكذلك يدخل فيه ما يفتح الله على الإنسان من الفهم لأن التقوى سبب لقوة الفهم وقوة الفهم يحصل بها زيادة العلم. Dan termasuk bagian dari furqan ialah pemahaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dan bisa kita perhatikan bagaimana keadaan ulama-ulama kita yang mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan berupa al-ilm, kemudian mereka meningkatkan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala kuatkan pemahaman mereka, jadikan mereka bisa memahami berbagai permasalahan-permasalahan yang ada. Berbeda dengan kita yang tingkat ketakwaan kita itu sangat rendah apabila dibandingkan dengan mereka-mereka yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dalam menghafal atau dalam memahami sebuah ayat, seseorang akan berbeda-beda. Ada yang bisa memahaminya dengan baik, ada yang tidak. Ada yang bisa mengambil faedah-faedah yang sangat banyak dari sepotong atau satu ayat, dan ada yang hanya bisa mengambil dan menyebutkan beberapa faedah saja dari satu ayat. Apa pembedanya? Pembedanya ialah al-fahm, pemahaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita bisa melihat ar-rajulan yahfadhani ayatan min kitabillah. Dua orang sama-sama menghafal ayat Allah Subhanahu wa taala. Yastati'u ahaduhuma an yastakhrija minha thalathat ahkam. Salah seorang di antara mereka bisa mengambil sebuah hukum, sebuah kesimpulan, sebuah faedah dari ayat tersebut, tiga faedah, tiga hukum, tiga kesimpulan. Wa yastati'u al-akhar an yastakhrija aktsara min hadha. Sebagian yang lainnya bisa mengeluarkan dan mengambil hukum dari satu ayat tersebut banyak, lebih dari tiga. Ayat yang dihafal sama, ayat yang dihafal sama, tetapi faidah atau istinbat atau hukum-hukum yang diambil dari ayat tersebut dari dua orang ini berbeda. Satu hanya menyebutkan tiga faedah saja, tiga kandungan, tiga pelajaran yang bisa diambil dari ayat tersebut. Yang lain bisa mengeluarkan sekian banyak pelajaran-pelajaran. Apa yang menjadikan adanya perbedaan ini? Al-faham, kuwatul faham, kuatnya pemahaman seorang hamba. Dan perbedaan al-faham ini didasari dengan at-taqwa. Semakin tinggi ketakwaan seorang hamba kepada Allah, maka akan semakin kuat pula pemahaman dia terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan masih banyak yang termasuk dari bagian dari Furqan. Ala kulli hal, yang dimaksud dengan Furqan ialah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan untuk seorang hamba yang bertakwa kepada Allah sesuatu yang dengannya dia bisa membedakan ini yang salah, ini yang benar, ini yang batil, ini yang hak, ini yang bermanfaat, ini yang nafi. Itulah Furqan. Itulah Furqan. Qala rahimahullahu ta'ala. Faedah yang berikutnya. Al-faedah tsaniyah. Yang kedua dari keutamaan taqwa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini, وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan seorang hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, وَتَكْفِيرُ السَّيِّئَاتِ يَكُونُ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ, dihapuskannya kesalahan seorang hamba itu dengan amal saleh yang dilakukan oleh hamba tersebut. Maknanya, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba bisa terhapuskan dengan amal saleh yang dia lakukan. Yakni dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seorang hamba bisa terhapuskan dengan amal saleh yang dia lakukan. Sebagaimana dalam hadis yang pernah kita lewati, tiga wasiat yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, di antaranya ialah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutkanlah setelah engkau melakukan kejelekan, lakukan setelahnya kebaikan, karena dengan kebaikan tersebut kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan akan dihapuskan. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa al-a'mal as-salihah tukaffirul a'mal as-sayyi'ah, bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Amal saleh bisa menghapuskan amal as-sayyi'ah, amal-amal yang jelek. Sebagaimana dalam hadis yang tadi kita sebutkan dan hadis Rasul alaihi salatu wassalam, as-salawatul khams wal jum'atu ila al jum'ah wa ramadan ila ramadan kaffaratun lima bainahuma majtunibatil kaba'ir, antara salat lima waktu dengan salat yang berikutnya, jum'at dengan jum'at yang berikutnya, ramadan dengan ramadan yang berikutnya, merupakan kaffarah, penghapus dari kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba selama dia terjauhkan dari dosa-dosa besar. Dalam hadis ini Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwa dengan melakukan salat lima waktu, kesalahan kita akan dihapuskan. Dengan menunaikan salat Jumat, kesalahan kita juga akan dihapuskan. Dengan menjalankan puasa di bulan Ramadan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan akan dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu adalah amal saleh, amal saleh yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita selama kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah alaihi salatu wassalam juga menjelaskan, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma, umrah yang pertama dengan umrah yang berikutnya merupakan kafarah, penghapus dosa yang terjadi di antara dua umrah tersebut. Fal kafaratu takunu bil a'mal as-salihah, maka dihapuskannya dosa-dosa kecil itu dengan sebab amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Jadi makna ayat Allah Subhanahu wa taala wa yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang kalian lakukan, maka maknanya ialah yakni annal insana idza taqallaha sahhala lahu al a'mal as-salihah allati yukaffirullahu biha anhu, yakni seorang hamba ketika dia bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kemudahan bagi dia untuk melakukan amal saleh, amal saleh. Karena amal saleh tersebut adalah amal yang bisa menghapuskan dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka barang siapa yang ingin diberi kemudahan untuk melakukan amal saleh, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah untuk menjalankan amal saleh, walaupun kita melihat amalan tersebut adalah amalan yang sepele, tapi tidak semua orang bisa melakukannya, menunjukkan betapa sulitnya untuk melakukan amal ibadah, betapa sulitnya untuk menjalankan amal saleh. Illa man rahimahullah, kecuali yang Allah berikan rahmat kepadanya, kecuali yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan mendapatkan kemudahan tersebut? Orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini bisa kita jadikan sebagai bahan untuk mengoreksi diri kita. Selama ini kita itu termasuk orang yang mudah untuk melakukan amal soleh, atau termasuk orang yang sulit melakukan amal soleh? Termasuk orang yang gampang mengerjakan amal soleh, atau termasuk orang yang malas melakukan amal soleh? Salat malam misalnya, apakah kita termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat malam, puasa sunnah misalnya? Apakah kita termasuk hamba Allah yang diberi kemudahan untuk menjalankan puasa sunnah tersebut? Sedekah misalnya, apakah kita termasuk hamba Allah yang diberi kemudahan untuk bersedekah, baik dengan harta ataupun dengan hal yang lainnya? Karena sedekah tidak semata dengan harta, bisa dengan zikir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Ketika kita menjalankan sholat lima waktu, apakah kita termasuk hamba Allah yang diberi kemudahan, ataukah kita termasuk orang yang masih sulit untuk menjalankannya? Ini dilihat. Kalau kita termasuk orang-orang yang sulit untuk menjalankan amal-amal tersebut, puasa sunnah sangat jarang sekali kita melakukannya. Mungkin dalam sebulan kita gak pernah berpuasa, 5 bulan tidak pernah berpuasa puasa sunnah. Salat malam misalnya, mungkin sekian bulan tidak pernah kita menghidupkan malam kita dengan qiyamul lail. Walaupun itu hukumnya sunnah misalnya, tetapi itu adalah amal soleh. Demikian pula dengan salat duha misalnya, sedekah misalnya. Kalau ini semuanya masih sulit untuk kita kerjakan, ini yang sunnah-sunnah. Belum kita melihat yang wajib-wajib, ini sholat lima waktu, berjamaah di masjid. Apakah kita termasuk orang yang gampang untuk masuk ke dalam masjid ketika dikumandangkan azan? Apakah kita termasuk orang yang mudah untuk meninggalkan segala aktivitas kita demi menjalankan perintah Allah? Apakah kita termasuk orang yang dimudahkan? Apabila kita termasuk orang yang masih sulit, na'am, maka kita lihat ayat ini. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk kalian furqan dan akan menghapuskan dosa-dosa kecil kalian, dan dosa-dosa kecil itu dihapuskan dengan sebab amal saleh yang kita lakukan. Sehingga maknanya wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum, yakni Allah akan memberikan kemudahan untuk kalian untuk melakukan amal-amal saleh. Karena amal-amal saleh inilah yang bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Maka dari sini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kunci untuk dimudahkan menjalankan amal saleh, baik itu yang hukumnya mustahab ataupun yang wajib, adalah at-taqwa. Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya amal saleh sangat mudah untuk dilakukan oleh seorang hamba. Kuncinya itu. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Akan dihapuskan kesalahan-kesalahan seorang hamba dengan sebab at-taqwa. Dan dihapuskannya kesalahan-kesalahan seorang hamba ialah dengan amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Qala rahimahullahu ta'ala. Al-fa'idatu al-thalithah. Keutamaan yang ketiga yang disebutkan di dalam ayat ini. Wa yaghfir lakum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Yakni kesalahan-kesalahan yang kecil akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa yang besar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab at-taqwa. Maka kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, maknanya bi an yuyassirakum للاستغفار والتوبة فإن هذا من نعمة العبد من نعمة الله على العبد أن ييسره للاستغفار والتوبة ويغفر لكم. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, baik itu dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Dosa yang kecil jelas diantara sebab untuk dihapuskannya dosa kecil ialah dengan melakukan amal saleh. Adapun dosa besar, maka diantara sebab akan diampuninya dosa besar ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makna wa yaghfir lakum ay Allah akan memberikan kemudahan untuk kalian untuk beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kita bisa jadikan sebagai bahan koreksi untuk diri kita. Apakah kita termasuk orang yang mudah untuk beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam sehari berapa kali kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa kali kita mengucapkan astaghfirullah? Berapa kali kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasul alaihi salatu wassalam sebagaimana dalam hadisnya, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Dalam sehari Rasul alaihi salatu wassalam beristighfar dan bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali. Lebih dari 70 kali. Ini keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah orang yang telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang kita ini tidak mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan jaminan berupa ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala? Maka lebih pantas bagi kita untuk beristighfar lebih dari 70 kali dalam seharinya. Kalau kita termasuk hamba Allah yang masih sulit untuk beristighfar, masih sulit untuk bertaubat kepada Allah, berarti ada sesuatu pada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kita perlu diteriksa, perlu diobati. Kenapa kita tidak mudah untuk beristighfar kepada Allah, tidak mudah untuk bertaubat kepada Allah? Mengapa Allah tidak memberikan kemudahan kepada kita? Lisan kita beristighfar, kemudian kita bertaubat kepada Allah, koreksi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, ini janji dari Allah. Kalau mau bertakwa, kalau kalian semuanya bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah akan menjadikan untuk kalian furqan. Furqan pembeda antara al-haq dengan yang batil. Seorang hamba bisa membedakan ini yang benar, ini yang salah. Ini yang bahaya, ini yang tidak. Ini yang halal, ini yang haram. Dengan apa? Dengan furqan. Dan furqan termasuk dalamnya adalah al-ilm. Maka sebab untuk mendapatkan al-ilm, sebab untuk dimudahkannya seorang hamba faham terhadap agama Allah adalah at-taqwa. Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya Allah akan memberikan kemudahan untuk kita dalam menuntut al-ilm. Wa yukaffir ankum sayyiatikum, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Kesalahan-kesalahan kita akan dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab apa? Sebab amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Sebab amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Itulah yang bisa menghapuskan dosa, kesalahan-kesalahan kecil kita. Maka makna wa yukaffir ankum sayyiatikum, kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan untuk kalian dalam mengamalkan amal saleh. Amal saleh dimudahkan oleh Allah untuk dilakukan. Demikian pula wa yaghfir lakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dosa-dosa kita semuanya, dosa-dosa besar, yaitu dengan beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Sehingga makna ayat ini, in tattaqullah, kalau kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kemudahan bagi kalian untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah, yang dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang perlu kita fahami. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum. Kuncinya at-taqwa. Semakin baik ketakwaan kita kepada Allah, maka akan semakin mudah untuk mendapatkan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam ayat ini dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sepertinya sudah masuk waktu salat isya. Fal muadzin yuadzin, tafadhal barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Ayat yang tadi, ayat ke-29 dari surat Al-Anfal, merupakan ayat yang terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab at-taqwa. Sehingga dalam bab ini beliau menyebutkan ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ayat yang kedua, fattaqullaha mastata'tum. Ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ayat yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat yang kelima, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Setelah itu beliau menyebutkan wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah, dan ayat-ayat dalam masalah at-taqwa sangat banyak. Beliau hanya menyebutkan beberapa ayat saja. Masih banyak ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang keutamaan at-taqwa. Beliau setelah itu akan menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan at-taqwa. Hadis yang pertama di dalam bab at-taqwa adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa ammal ahadithu, adapun hadis-hadis yang menerangkan tentang at-taqwa, maka sangat banyak. Yang pertama ialah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qila ya Rasulullah man akramun nas, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ada yang bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam, "Ya Rasulullah, man akramun nas?" Wahai Rasul alaihi salatu wasalam, "Man, siapa orang yang paling mulia?" Siapa orang yang paling mulia? Qala, dijawab oleh Rasul alaihi salatu wasalam, "Atqahum." Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang paling mulia. Faqalu, maka para sahabat menyampaikan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, "Laisa an hadha nas'aluka." Bukan masalah ini yang kami tanyakan kepada engkau ya Rasul. Bukan ini maksud kami. Qala, maka dijawab oleh Rasul alaihi salatu wassalam, "Fa Yusufu Nabiyullah ibni Nabiyillah ibni Khalilillah." Kalau begitu, orang yang paling mulia adalah Yusuf, seorang Nabi, anaknya Nabi, anaknya Khalilullah, keturunannya keturunan Nabi alaihi salatu wassalam. Yusuf anaknya Nabi. Nah, jadi itu orang yang paling mulia. Qalu, para sahabat bertanya lagi, "Laisa an hadha nas'aluk." Bukan yang ini yang kami maksudkan. Bukan ini yang kami tanyakan kepada engkau wahai Rasul. Qala, fa an ma'adinil arabi tas'aluni khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faquhu. Apakah yang kalian tanyakan adalah tentang ma'adin al-arab, yakni nasab dari kalangan Arab, itukah yang kalian tanyakan? Maka dijawab oleh Rasul alaihi salatu wassalam, "Khiyaruhum," kalau itu yang kalian maksud, "khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam," yakni nasab mereka yang baik pada zaman jahiliyah itulah nasab yang paling baik pula dalam Islam jika mereka faqih, idza faquhu, jika mereka mengerti tentang agama Islam, jika mereka mengerti tentang hukum-hukum syariat, maka nasab mereka mulia walaupun mereka ketika berada dalam masa jahiliyah kemudian masuk dalam Islam, tetap nasab mereka mulia jika mereka faham terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wasallam ditanya tentang orang yang paling mulia. Siapa itu? Orang yang paling mulia itu siapa? Jawaban yang pertama yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, atqahum. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang paling mulia, walaupun misalnya dari sisi ekonomi dia adalah orang yang paling miskin. Dari sisi kulitnya misalnya dia jauh lebih kurang bagus daripada yang lainnya, tetapi dengan sebab ketakwaan dia kepada Allah, dia menjadi seorang yang paling mulia. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, "Ay akramun nasi atqahum lillahi azza wa jal." Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jawaban ini sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hujurat, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mau milih yang mana? Mau mulia di sisi Allah atau mau mulia di sisi hamba Allah? Kalau mau mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau ingin dipandang mulia oleh hamba-hamba Allah, ya hamba-hamba Allah memiliki kriteria masing-masing. Ada orang yang dianggap mulia itu ketika hartanya banyak. Ada yang dianggap mulia ketika nasabnya bagus. Ada yang dianggap mulia ketika demikian-demikian. Bukan agama yang dilihat. Maka mau jadi orang yang paling mulia di sisi Allah atau di sisi manusia, tinggal pilih. Kalau mau jadi orang yang paling mulia di sisi Allah, maka tingkatkan ketakwaan kita. Ketakwaan, bukan harta. Bukan perbanyak harta. Bukan perbanyak harta duniawi, kemewahan duniawi. Cukup dengan tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kita menjadi orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jauh lebih mulia ketimbang orang yang mulia di sisi manusia tetapi rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala, iyadan billah. Fallahu Subhanahu wa taala la yanzur ila an-nasi min haythu an-nasab. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kemuliaan manusia itu dari nasabnya. Ya sama saja, walaupun dia nasabnya adalah nasab yang terpandang misalnya, tetapi tingkah lakunya penuh dengan kemaksiatan, ingkar kepada Allah, kafir kepada Allah, ya nasabnya tidak bermanfaat sedikit pun. Nasabnya tidak bermanfaat. Wala min haitsul hasab, wala min haitsul mal, wala min haitsul jamal, wa innama yanzuru Allah Subhanahu wa taala ila al-a'mal. Allah tidak melihat berapa jumlah harta yang kita miliki. Artinya bukan harta yang dijadikan sebagai patokan dia adalah orang yang mulia. Bukan ketampanan atau kecantikan yang dijadikan sebagai patokan dia adalah orang yang paling mulia. Yang dijadikan sebagai patokan barometer dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah adalah amal perbuatan yang kita lakukan. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian sabda Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadisnya. La yanzurullahu ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum aw ila a'malikum wa qulubikum aw kama qala alaihi salatu wassalam. Allah tidak melihat pada harta-harta kalian, tidak melihat pada nasab-nasab kalian, tidak melihat pada ketampanan dan kecantikan kalian. Allah Subhanahu wa taala akan melihat amal perbuatan kita dan akan melihat hati-hati kita. Qala rahimahullahu taala fa akramun nasi indahu atqahum ilaihi. Maka orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita jumpai, kita dapati mereka-mereka yang bertakwa seringkali mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Seringkali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah. Setelah Rasul alaihi salatu wasallam menjawab dengan jawaban tersebut, para sahabat bertanya, laisa an hadha nas'aluka. Bukan tentang ini yang kami tanyakan kepada engkau wahai Rasul alaihi salatu wasallam. Maksudnya mereka tidak memaksudkan dari pertanyaan ini orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan ini yang dimaksudkan oleh para sahabat. Maka Rasul alaihi salatu wasallam jawab, akramun nas Yusuf Nabiullah ibnu Nabiillah ibnu Khalilillah. Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan kepada para sahabatnya bahwa orang yang paling mulia adalah Yusuf Nabiullah. Yusuf seorang nabi, bapaknya juga nabi, kakeknya nabi, dan seterusnya nabi, yaitu Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Yusuf nabi, Ya'qub nabi, Ishaq nabi, Ibrahim nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka Yusuf adalah orang yang paling mulia, kalau itu yang dimaksudkan oleh para sahabat. Fa innahu, karena Yusuf alaihi salam kana nabiyan min sulalatil anbiya, fa kana min akramil khalq. Yusuf adalah seorang nabi, keturunan nabi, bapak-bapaknya adalah seorang nabi, maka Yusuf alaihi salam adalah makhluk yang paling mulia. Setelah disebutkan jawaban ini, para sahabat bertanya kembali kepada Rasul alaihi salatu wassalam, "Latna an hadza nas'aluk?" Bukan ini yang kami maksudkan wahai Rasul alaihi salatu wassalam. Qala fa an ma'adinil arabi tas'aluni? Apakah tentang nasab dari kalangan Arab yang kalian tanyakan kepadaku? Yakni siapakah mereka yang paling mulia? Qala khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam. Yakni anna akraman nas min haitsun nasab wal ma'adin wal usul humul khiyaru fil jahiliyah lakin bi syart idza faquhu. Yakni kalau yang kalian tanyakan ialah orang yang paling mulia jika dilihat dari nasabnya, dari keturunannya, maka mereka yang paling mulia adalah mereka yang paling mulia pula di masa jahiliyah, kemudian masuk ke dalam Islam dan mereka faham terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nasab mereka masih tetap mulia. Tapi dengan syarat faquhu. Dengan syarat faham terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utaymin rahimahullah ta'ala. Banu Hashim. Minal ma'ruf hum khiyaru Quraisy. Banu Hashim misalnya. Sudah dikenal mereka adalah orang yang paling mulia, keturunan yang paling mulia dari kalangan Quraisy. Fayakununa hum khiyaruhum fil Islam lakin bisyarti an yafqahu fi dinillah wa an yata'allamu min dinillah. Fa in lam yakunu fuqaha'a fa innahum wa in kanu min khiyaril Arab ma'dinan fa innahum laysu akramul khalqi indallah wa laysu khiyaral khalq. Walaupun mereka berasal dari keturunan yang mulia, kemudian mereka mau masuk dalam Islam, mempelajari Islam, faham terhadap syariat Allah, maka mereka tetap mulia. Nasabnya mereka tetap mulia. Akan tetapi apabila mereka tidak mau memahami, tidak mau mempelajari syariat Allah, tidak mau mempelajari syariat Allah, tidak mau masuk dalam Islam, maka tidak ada manfaatnya nasab tersebut. Bukan termasuk orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan ketakwaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menyebutkan beberapa faedah terkait dengan hadis yang kita baca ini. Yang pertama, annal insan yashrafu binasabihi lakin bisyart an yakuna lahu fikhun fi dinih. Seorang akan tetap bisa menjadi mulia dengan sebab nasabnya, yakni nasabnya dia akan tetap terjaga kemuliaannya apabila dia adalah seorang yang faham terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang taat mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabnya akan tetap terjaga mulia. Misalnya dalam masa jahiliyah, keturunan ini, nasab ini dikenal kemuliaannya. Dikenal kemuliaannya. Ketika masuk Islam, kemuliaan nasab tersebut akan tetap terjaga dengan syarat ia mau mempelajari Islam, mau memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Wala syakka anna an-nasaba lahu atharun, dan tidak diragukan lagi bahwa nasab, keturunan itu memiliki pengaruh, memiliki pengaruh, yakni biasanya yang memiliki atau ketika nasabnya dari berasal dari keturunan yang mulia, dermawan, suka menolong, memuliakan orang lain, biasanya akan turun menurun kepada anak keturunannya, memiliki pengaruh. Akan tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu semuanya tidak bermanfaat apabila dia tidak mau mempelajari agama Islam, tidak mau memahami syariat Allah, tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga dari hadis ini kita bisa memahami bahwa nasab semulia apapun, walaupun dekat dengan nasabnya Nabi alaihi salatu wasalam, atau termasuk dari keturunan Nabi alaihi salatu wasalam, atau yang disebut dengan Ahlul Bait misalnya, yang memiliki kedekatan dengan Rasul alaihi salatu wasalam, itu semuanya tidak bermanfaat apabila dia mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya siapa? Abu Talib, pamannya Rasul alaihi salatu wasalam. Apakah kedekatan dia kepada Rasul alaihi salatu wasalam bermanfaat untuk dia? Tidak, karena dia adalah seorang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti dakwahnya Rasul alaihi salatu wasalam. Oleh karena itu Rasul alaihi salatu wasalam mengingatkan para keluarganya, dipanggil satu persatu, termasuk diantaranya adalah anaknya. Ya Fatimah, wahai Fatimah, mintalah kepadaku sesuatu yang engkau inginkan, tapi aku gak bisa melindungi kamu dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya walaupun itu anaknya Nabi alaihi salatu wasalam, tetap Rasul alaihi salatu wasalam tidak bisa memberikan perlindungan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali pada hadis akramun nas atqahum, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Ingin menjadi seorang yang mulia di sisi Allah, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jaga ketakwaan kita kepada Allah, dan matikan kita di atas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ila huna tafaddalu, barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan.